Katanya Dilan, jangan rindu. Itu berat, kamu gak akan kuat. Katanya Syuban, boleh rindu, asal rindu Nabi wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bitus tafa balligh maqsidana wa billana mamada ya wasi'al karami maulaya salli وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لقسم دلك berat bukan rindu, tapi istiqomah berjamaah lima waktu. Bilang sama Dilan, yang berat bukan rindu, tapi sholat tahajud tiap malam jam satu. Bilang sama Dilan, yang berat bukan rindu, tapi berbuat dosa pada ayah dan ibu. Bilang sama Dilan, yang berat bukan rindu, tapi berbuat zina menuruti hawa nafsu. Jangan rindu, Siap.